Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, apakah saya salah mendahulukan suami daripada bapak saya yang sedang sakit, sama-sama sakit? Bapak saya di rumah sakit dan suami saya di rumah, anak saya juga sakit. Saya datang ke rumah sakit hingga bapak saya meninggal. Baik. Baik. Cukup. Saya salah, apa cara apa menebus kesalahan saya, Buya? Baik. Terus apa bapak saya di vidya meninggalkan sholat 3 waktu? Kakak saya menganjurkan vidya karena semenjak balik takut bapak saya enggak sholat. Itu aja cukup, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, jika suami sakit di rumah, bapak sakit di rumah sakit, apakah salah kalau seorang istri mendahulukan suami? Memang pada dasarnya yang didahulukan adalah suami. Memang, akan tapi bukan berarti Anda tidak menemui bapak dong. Kan bisa bagi waktu. Masa suami dipeluk terus sepanjang dia sakit? Kan tidak. Minta izin kepada suami untuk datang kepada bapak dan jelaskan kepada keluarga bahasanya, suami saya juga lagi sakit. Sehingga Anda mondar-mandir, pahalanya besar di hadapan Allah. Kecuali caranya berbeda jauh. Misalnya butuh waktu berjam-jam, Jawa Timur, Jawa Barat, bapak di Jawa Timur, suami di Jawa Barat, maka di saat tidak mungkin Anda pertemukan, tidak mungkin Anda gabungkan, apalagi di sana bapak sudah ada yang menjaga, ada merawat, maka ketahuilah Anda bantu dengan cara yang lain, mungkin ngirim uangnya atau ngirim doa seterusnya. Ketahuilah sebagai seorang istri, hendaknya engkau tetap mengabdi kepada suamimu. Tapi selagi masih digabungkan, gabungkan. Tapi kalau pilihannya berat ya, enggak mungkin Anda pergi ke sana. Di rumah ada anak-anak, suami juga sakit, maka kewajibanmu adalah kepada suamimu yang nomor satu. Kalau ternyata Anda tidak sempat menengok ayahandamu karena udzur seperti itu, kemudian ayahandamu meninggal, maka ketahuilah Anda akan dibanggakan oleh seorang bapak. Aku punya anak solehah dan akan rela kepada Anda. Dan tidak akan menjadi murka. Kenapa? Urusan dia dengan Allah. Punya anak solehah, menjaga kehormatan suami, tidak akan pergi dalam keadaan memang Anda udzur. Kecuali Anda mampu berangkat, kalau tidak berangkat Anda durhaka, keterlaluan, tidak punya perasaan. Baik, kemudian masalah orang tua yang telah meninggalkan sholat, semestinya seorang muslim tidak meninggalkan sholat. Akan tapi banyak terjadi semacam itu karena banyak hal, karena tidak mengerti bagaimana caranya sholat. Intinya, jika ada orang meninggal dunia kemudian dia punya utang sholat, maka ketahuilah pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, tidak usah dikodok dan tidak usah dibayar fidyah, cukup didoakan semoga Allah mengampuninya. Kemudian pendapat kedua dalam madhab Imam Syafi'i disamakan dengan puasa, yaitu Anda bayarkan, kalau memang ada duit dari peninggalannya, Anda bayarkan setiap satu sholat, Anda bayar 1 mud alias 6 on, 6,7 on. Jika ternyata Anda juga tidak punya duit, enggak ada uang, maka pendapat yang ketiga dalam madhab Imam Syafi'i dikodoi oleh ahli warisnya. Ini disamakan dengan masalah puasa pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dalam sholat disamakan dengan pendapat puasa, pendapat yang kedua dalam puasa. Artinya boleh karena enggak ada duit, hendak kodoi dengan cara Anda mensolat, aku melakukan sholat duhur untuk bapakku. Ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang pertama, enggak usah diapa-apain, tinggal dimohonkan ampun, ya Allah ampuni bapakku yang pernah meninggalkan sholat, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kalau melakukan sholat qadha untuk menduga-duga barangkali aku punya sholat yang ditinggalkan, tidak diperkenankan. Anda boleh mengqadha sholat kalau memang Anda yakin atau menduga kuat Anda meninggalkan sholat. Kalau Anda melakukan sholat tanpa ada sebab yang jelas, tidak diperkenankan. Itu main-main namanya. Tidak diperkenankan. Tidak ada sebab untuk mengulang, tidak boleh mengulang sholat. Allahu a'lam bishawab.